pakem Taiwan, Manhattan, Malay, Malay, Malay. Harusnya tak begini, di antara kau dan aku sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Sikap dan kata pada hati kita tak ingin saling menyakiti. Spesial untuk yang di Korea, untuk perang-perang. Terima kasih untuk Mas Arifin. Salam sukses. Kita satu lagu sesuai dari request dalam.